Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sebuah amalan, salah satu amalan yang sangat besar, yang sangat agung di dalam Islam, yaitu Allah berikan kesempatan kita bisa menghadiri majlis ilmu, membaca firman-firman Allah, sabda Nabi-Nya, kemudian apa yang disebutkan oleh para ulama. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis yang ke-13, hadis yang menyebutkan tentang keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Inilah keadaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Bahkan lebih menjelaskan, Nabi kemudian menjalin kedua jari jemarinya, menunjukkan keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, telah kita bacakan biografi ringkas dari sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, Abu Musa Al-Ash'ari. Kita sebutkan keutamaan beliau, keutamaan kaumnya, juga bagaimana beliau semangat, ihtimam, perhatian terhadap ilmu. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, bahwa Abu Musa ini sangat bersemangat menghafal hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan beliau menghafal 360 hadis. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat 49 hadis. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan secara bersendirian ada 4 hadis di dalam sahihnya, dan Muslim menyebutkan ada 15 hadis, menunjukkan Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat yang sangat perhatian dengan kalam Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitulah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, keadaan pendahulu kita, keadaan para sahabat Nabi. Mereka sangat bersemangat dalam ilmu, menghafal ratusan hadis apa yang keluar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang menghafalnya dengan hafalan, ada yang menghafal dengan tulisannya. Bahkan apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya ditulis. Bahkan ada kaum Quraisy saat itu, mereka coba untuk komplain, bagaimana mungkin engkau menulis apa yang keluar dari Muhammad, bukankah dia manusia? Bisa jadi dia berbicara dalam keadaan ridha, bisa jadi dia berbicara dalam keadaan dia marah. Menunjukkan dia menulis apa yang Nabi sebutkan, semangat mereka di dalam ilmu. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sebutkan biografi para ulama, biografi para sahabat Nabi, tentunya bukan hanya hal yang didengar, bukan hanya hal yang terlewat begitu saja, bukan hanya untuk pemahaman, pengetahuan kita, namun ada yang lebih daripada itu. Kita mengambil pelajaran bagaimana mereka semangat. Kita tidak mampu seperti mereka, minimalnya kita ikuti mereka. Mereka menghafal 360 hadis, ada yang menghafal lebih dari itu, ada yang menulis apa yang keluar dari lisan Nabi. Kita tidak mampu, namun kita bisa mengikuti mereka. Tidak semuanya, namun juga tidak meninggalkan semuanya. Contoh mudahnya, saat ini matan yang kita bacakan ini telah memasuki hadis yang ke-13. Coba sekarang kita introspeksi diri. Coba kita tanyakan pada diri kita, dari 13 hadis tersebut, berapa hadis yang telah kita hafal? Dalam keadaan tidak setiap minggunya kita melewati satu hadis. Bahkan ada yang 4 pertemuan baru selesai satu hadis, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Mana bukti kita mengikuti para sahabat Nabi? Mereka sangat bersemangat menghafal kalam Nabi alaihi salatu wassalam. Ribuan, ratusan mereka hafal. Kita baru 13 kita lewati. Berapa yang telah kita hafal? Introspeksi. Tidak perlu kita menyalahkan si fulan, membandingkan dengan si Allan. Introspeksi diri. Kemana waktu yang Allah berikan? Kita keluarkan, kita pergunakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis yang mulia ini. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Syekh kemudian menyebutkan hadza haditsun 'azimun. Ini merupakan hadis yang agung, hadis yang mulia. Fihi al-khabaru minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat pengkhabaran. Rasul memberikan khabar, berita. Anil mu'minin, tentang orang-orang beriman. Tentang orang-orang beriman. Annahum ala hadzal wasfi, bahwasannya mereka orang-orang beriman memiliki sifat yang satu ini, yaitu sifat saling menguatkan. ويتضمن الحث منه على مروعة هذا الأصل. Dan juga motivasi hasungan terdapat di dalam hadis ini. Untuk memperhatikan prinsip yang mulia ini. Ahabbati fillah wa bnai talaba rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman yaitu menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun secara konteks hadis ini berisikan pengkhabaran, secara zahir hadis ini isinya pengkhabaran. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalamnya juga ada perintah. Di dalamnya juga ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk seorang mukmin dengan mukmin yang lain saling menguatkan. Kemudian Syekh melanjutkan wa ayyakunu ikhwanan mutarahimina wa mutahabbina wa muta'atifina. Dan agar orang yang beriman, juga kandungan di dalam hadis ini, agar orang-orang beriman ikhwanan, mereka nampak seperti bersaudara. Dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin menguatkan mukmin yang lain, maka menunjukkan di sana ada sifat persaudaraan, sifat pertemanan. Mutarahimin, bukan hanya pertemanan dalam ucapan, bukan hanya pengakuan. Disebutkan contohnya, mutarahimin, saling menyayangi. Ini sifat seorang mukmin. Makanya ketika seseorang menyebutkan dia berteman dengan si fulan, namun dalam keadaan di sana tidak ada sifat saling menyayangi atau sifat yang lainnya, menunjukkan itu hanya pengakuan, bukan yang dimaksud di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini mengandung sifat pertemanan mutarahimin, yang saling menyayangi, wa mutahabbina, dan saling mencintai. Wa muta'atifin, dan saling terikat, saling berkaitan, saling menyambung antara satu dengan yang lain. Ini sifat-sifat pertemanan, sifat-sifat persaudaraan. Makanya ketika seseorang menyebutkan dia ini ikhwan, dia ini temanku, namun tidak ada sifat yang disebutkan oleh Syekh, tidak ada sifat saling menyayangi, tidak ada sifat saling mencintai, saling ada kaitan, maka ini hanya pengakuan. Namun orang yang mengatakan, oh si fulan ini teman ana, dia ini ikhwan, kemudian dia nampakkan sifat-sifatnya, dia saling menyayangi. Ketika temannya tidak nampak, dia tanyakan. Ini bentuk daripada sifat saling menyayangi. Mana si fulan? Kenapa dia tidak hadir? Ini sifat pertemanan. Namun ketika disebutkan si fulan ini teman ana, namun ketika dia tidak berjumpa, tidak bertemu, dia cuek, dia tidak mau menanyakan kabarnya, maka ini hanya pengakuan. Ini bukan pertemanan. Yang namanya pertemanan ada saling keterkaitan. Kemana si fulan? Apakah dia sakit? Apakah dia seperti ini, seperti itu? Merasa khawatir dengan temannya. Ini sifat pertemanan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam dahulu ketika selesai salat, beliau membalik arah menghadap kepada sahabat. Salah satu faedahnya, Nabi ingin melihat siapa sahabat yang tidak hadir. Kemana si fulan? Ditanyakan oleh Nabi. Inilah sifat pertemanan. Jangan juga ketika kita memiliki teman yang seperti ini, selesai solat mengontrol, melihat, lantas kita berpikiran, ini si fulan ini mata-mata. Tidak demikian. Maka menunjukkan pada dirinya ada sifat kasih sayang, ada sifat keterkaitan. Kemana si fulan? Kok tidak nampak-nampak? Ada khabar si fulan ke tempat ini, si fulan ke tempat yang lain. Kemudian rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai, kita coba hubungi. Fulan, apakah benar antum demikian-demikian? Tidak, ana ternyata ada kesibukan yang lain. Ini merupakan sifat pertemanan yang harus ada pada al-mu'min, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Tidak lepas begitu saja, oh si fulan tidak hadir, dilepas begitu saja. Tidak demikian. Mu'min merasa ada kaitan dengan mu'min yang lain. Kemudian Syekh melanjutkan, yuhibbu kullu minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsih. Ini penting sekali. Dan setiap dari mereka mencintai untuk temannya ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya. Setiap mereka, orang yang berteman, orang yang bersahabat, dia akan mencintai kepada temannya apa-apa yang dia cintai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman bukan menafikan iman, namun kurang imannya, tidak sempurna. Ketika seseorang dia cinta terhadap dirinya, apa-apa yang dia cintai, apa-apa yang ada pada dirinya, begitu juga dia inginkan ada pada temannya. Sifat pertemanan demikian. Makanya ketika kita membaca sirah para sahabat Nabi, kita mendapati bagaimana mereka mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi, bagaimana mereka saling mencintai, mereka menginginkan temannya memiliki apa yang mereka cintai. Ketika orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, muhajirin, disambut oleh orang-orang Madinah Ansar, apa yang diberikan oleh Ansar? Semuanya diberikan. Ditanyakan apa yang engkau inginkan, bahkan sampai istri ditawarkan. Benar-benar mereka mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya wajar saja ketika pada saat tersebut Islam jaya, Islam luar biasa kokohnya, mereka siap mati membela Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi tameng hidup Nabi alaihi salatu wasalam. Busur-busur panah diarahkan kepada Nabi, mereka siap. Saking cintanya. Namun terkadang ini seakan-akan pudar di tengah-tengah kita. Makanya penting hal-hal yang seperti ini kita hidupkan kembali. Minimal sifat-sifat pertemanan yang disebutkan oleh Syekh, rasa saling menyayangi, saling mencintai, saling ada keterkaitan, ini ada pada diri-diri kita. Saling menanyai kabar. Wa yas'a fi dzalika, dan kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Dan juga Syekh menyebutkan kita berusaha untuk memperhatikan masalih, maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan yang sifatnya menyeluruh, umum. Perlu dijaga, perlu diperhatikan masalih, maslahat-maslahat yang sifatnya umum, bukan khusus untuk diri kita. Ini penting sekali ya ikhwah. Kita memperhatikan bukan hanya diri kita, memperhatikan sekeliling kita bagaimana keadaannya, memperhatikan kebaikan-kebaikan yang kebaikan tersebut bukan hanya mengarah pada diri kita, namun mengarah kepada umum. Semuanya memperoleh manfaat tersebut, semuanya memperolehkan kebaikan tersebut. Ini perlu diperhatikan. Ketika kita berkumpul, bermusyawarah, kita sebutkan maslahah-maslahah yang di sana bisa mencakup keumuman, bukan hanya kepribadian. Ini yang perlu kita perhatikan dalam pertemanan, dalam persahabatan. Wa ayakunu ala hadzal wasfi, dan hendaknya mereka kaum mukminin benar-benar memiliki sifat yang satu ini, sifat pertemanan, sifat saling menguatkan. Kemudian lanjutannya Syekh ingin menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi menyebutkan mukmin itu terhadap mukmin yang lain seperti bangunan. Syekh ingin menjelaskan bagaimana bangunan tersebut. Fa innal bunyan al majmu'. Bangunan yang terkumpul bangunan yang ada dia terdiri dari pondasi-pondasi bangunan yang kita lihat dia terdiri dari awalnya pondasi-pondasi wahiyaton. Setelah ada pondasi, ada dinding. Dijelaskan oleh Syekh muhiyatatin kulliyah, yang dinding tersebut menutupi semuanya. Awalnya apa? Apa langsung dinding? Tidak, ada pondasinya. Setelah pondasi, adanya dinding. Kemudian ada tempat-tempat khusus. Yang juga tempat khusus tersebut terpisahkan dengan adanya dinding tersebut. Setelah adanya dinding-dinding, Syekh melanjutkan, ada di sana atap. Ma'ruf, kita ketahui adanya atap-atap, adanya pintu-pintu. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada manfaat-manfaat. Sudah kita ketahui, bahkan kita saksikan bagaimana bangunan tersebut berdiri. Diawali pondasi, ada dinding. Kemudian ada tempat-tempat khusus. Kemudian ada atap-atap. Ada pintu-pintu, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada maslahah, ada manfaat-manfaat. Kullu naw'in min dhalika la yaqumu bi mufradihi. Dan semua unsur tersebut, pondasi, dinding, atap-atap ataupun pintu-pintu, maslahah yang ada di dalamnya, manfaat yang akan didapat dengan bangunan tersebut, setiap unsur tersebut la yaqumu bi mufradih, tidak akan bisa bangun dengan hanya ada satu unsur bangunan. Tidak akan bisa dia berdiri cuman ada pondasi bangunan. Tidak akan bisa berdiri cuman ada dinding tembok. Tidak akan bisa mampu berdiri dengan adanya atap pintu-pintu. Tidak mungkin itu disebut bangunan. Yang namanya bangunan, di sana ada partikel, ada unsur-unsur, dan setiap unsur tersebut saling melengkapi. Dengan adanya pondasi, kita bisa membuat dinding di atasnya. Dengan adanya dinding, kita bisa membuat adanya atap. Kemudian setelah sempurna tertutup, kita bisa berikan dia pintu. Setelah tertutup semuanya, setelah menjadi bangunan, di dalamnya baru kita memperoleh manfaat, kebaikan-kebaikan. Itulah bangunan. Dan mukmin disebutkan oleh Nabi seperti hal tersebut, seperti bangunan. Tidak bisa sebuah bangunan itu berdiri dengan sendirinya. Juga seorang mukmin, kebaikan-kebaikan yang kita tahu, semua manusia, semua insan, mereka berupaya untuk menegakkan agama. seorang mukmin, orang yang beriman, mereka memiliki keinginan untuk agama ini menjadi tegak, syariat Islam ini tersebar. Maka bagaimana hal itu akan terjadi? Tentunya sebagaimana sebuah bangunan bisa dibangun, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Si Fulan memiliki keahlian khusus, si Alan memiliki keahlian yang lain, sehingga ketika mereka memperhatikan keahlian-keahliannya sendiri, akan tegaklah agama yang mulia ini dengan kokoh. Syariat-syariat Islam akan tersebar sebagaimana bangunan akan berdiri kokoh ketika pondasi dibangun di bawahnya, kemudian ada dinding, kemudian ada atap dan lain sebagainya. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut, sifat saling menguatkan satu dengan yang lain, sifat pertemanan seorang mukmin, tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa dibangun kecuali dengan satu hal, yaitu at-ta'awun. At-ta'awun, saling bergotoroyong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Ahabbati fillah, tentang ta'awun ini, dalam segi bahasa Arab, ta'awun, at-ta'awun, dia berasal dari wazan tafa'ul. Tafa'ul, ta'awun berasal dari wazan tafa'ul. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ul, tafa'ulan. Disebutkan ta'awun, ta'awana, ya ta'awanu, ta'awunan, ta'awun. Ada faedah. Ta'awun disebutkan dalam wazan tafa'ul. Wazan ini memiliki makna, salah satunya faedah, yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah, arti al-musyarakah yaitu tidak dilakukan dengan seorang diri. Musyarakah, memiliki serikat, tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada teman. Makanya sering kita dengar ketika Ramadan, orang menyebutkan tadarus Al-Quran. Tadarus ini asal katanya tafa'ul, sama wazannya ta'awun. Kenapa disebutkan tadarus? Karena tidak sendiri, beramai-ramai, bersama-sama, makanya disebutkan tadarus. Begitu juga ta'awun, tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Makanya ta'awun datang dengan wazan tafa'ul, musyarakah, saling melakukan, bukan seorang diri, bersama-sama. seperti tahabbu. Tahabbu, bukan habba yahubbu. Kalau habba yahubbu atau habba yuhibbu, habba yuhibbu ini dari wazan fa'ala. Artinya cuma satu orang yang menyukai. Kalau tahabbu, tahabbu, tafa'ul, artinya orang saling dia mencintai, saling menyukai. Habba yahubbu cuma satu orang yang mencintai. Cuma satu orang yang melakukan. Pihak kedua tidak membalas cinta tersebut. Makanya disebutkan habba yuhibbu atau habba yuhibbu. Namun ketika disebutkan tahabba ya tahabbu, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan hal itu. Begitu juga ta'awun, saling bekerja sama, tidak sendirian. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika ada kata-kata ta'awun, maka di sana bukan diajak seorang diri. Perlu yang lain juga ikut andil untuk maslahah masalih, kebaikan-kebaikan tersebut tercapai. Masih ada lanjutannya yang disebutkan oleh Syekh, insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.